Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur, memuji nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkannya kepada kita sampai pada saat ini kita masih mampu untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang berbarakah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akhrajakum, Dia telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian. La ta'lamuna shay'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kalian sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Ketika baru lahir, seseorang tidak mengetahui apa-apa. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian Allah jadikan untuk kalian as-sam' pendengaran, wal absar Allah jadikan untuk kalian penglihatan, wal afidah Allah jadikan pula untuk kalian hati yang bisa berpikir dengannya. La'allakum tashkurun, tujuannya kata Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian semua bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Maka organ-organ tubuh yang Allah berikan kepada kita semua ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Sadar atau tidak sadar, ini semua adalah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita penglihatan, pendengaran, tangan yang dengannya kita bisa melakukan, memegang sesuatu dan seterusnya. Allah menciptakan kaki dan selanjutnya organ-organ tubuh ini adalah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tujuannya semua itu adalah agar kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat tersebut dengan menggunakan kenikmatan itu kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah kita melakukan kemaksiatan dengan kenikmatan tersebut, malah kita durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan yang namanya syukur. Bukanlah orang yang bersyukur orang yang tidak mau melakukan ketaatan, orang yang tidak mau melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kebanyakan manusia sangat lalai terhadap kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur atas nikmatku. Dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal-absar wal-af'idah la'allakum tashkurun." Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, penglihatan, al-af'idah, demikian pula hati, la'allakum tashkurun, tujuannya adalah untuk bersyukur, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak bersyukur, yaitu adalah orang yang tidak menggunakan kenikmatan tersebut kepada perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia. Maka keadaan orang yang tidak mau menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa penglihatan, pendengaran, al-jawarih, anggota tubuh, tidak mau dia gunakan kepada perkara-perkara yang bermanfaat, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mau melakukan hal tersebut, yakni dalam dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan dia sama seperti hewan, keadaan dia sama seperti binatang ternak, tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Allah berfirman dalam ayatnya, "Walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Dan kami jadikan jahannam itu tempat kebanyakan dari jin dan manusia. "Lahum qulub la yafqahuna biha." Mereka memiliki hati, tetapi mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau memahami agama Islam, tidak mau memahami dengan hatinya tersebut. Malah lalai dia, memiliki hati tapi tidak mau mengingat, tidak mau sadar. "Walahum a'yunun la yubsiruna biha." Mereka memiliki penglihatan, mereka memiliki mata, tetapi mereka tidak bisa melihat. Maksudnya mereka tidak bisa melihat perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka gunakan mata mereka untuk keharaman, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah mereka lihat. Inilah orang yang tidak bisa melihat. "Walahum adhanun la yasma'una biha." Mereka memiliki telinga tapi mereka tidak mendengar, yakni mereka tidak mendengar perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan telinga mereka untuk perkara-perkara yang haram, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, mendengarkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, "Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am." Keadaan mereka seperti al-an'am, binatang ternak. Orang yang tidak mampu menggunakan anggota tubuh kepada perkara yang bermanfaat bagi dia, berarti keadaan dia sama seperti hewan, keadaannya sama seperti binatang ternak, tidak ada bedanya. Kata Allah, "Balhum adall." Bahkan keadaan mereka itu lebih sesat, lebih parah daripada binatang. Keadaan orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada perkara yang bermanfaat bagi dia, tidak mau menggunakannya untuk taat kepada Allah, mereka keadaannya seperti orang, seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita semua agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam inilah bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan tentang orang yang tidak mau menggunakan kenikmatan-kenikmatan ini, yaitu pendengarannya, tidak mau dia gunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, tidak mau dia mendengarkan ilmu, tidak mau dia mendengarkan Al-Quran dan seterusnya, tidak mau dia melihat kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dia melihat perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian keadaannya, tidak menggunakan anggota tubuh dia kepada perkara yang bermanfaat, tidak bisa menggunakan nikmat tersebut kepada perkara yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan Allah mencabut seluruh kenikmatan yang ada pada dia, yang awalnya dia melihat, awalnya dia mendengar. Di hari kiamat orang ini tidak bisa melihat, Allah cabut penglihatan dia, Allah cabut pendengaran dia, Allah cabut lisan dia, Allah berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa." Dan kami bangkitkan mereka. Kami bangkitkan mereka. 'Ala wujuhihim. Dan di atas wajah mereka, umyan wa bukman wa summa, dalam keadaan mereka umyan, mereka buta, wa bukman, mereka bisu, wa summa, mereka tuli, tidak bisa mendengar, disebabkan mereka tidak pernah menggunakan kenikmatan tersebut kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang ada ini kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini insyaallah pada kitab Riyadhus Shalihin dalam bab permasalahan tentang niat, an-niyah. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شاركوكم في الاجر رواه مسلم ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما بالمدينه خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Inilah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, masih dalam permasalahan niat, pentingnya perkara an-niyah dalam seluruh amalan yang kita kerjakan. Dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, beliau adalah seorang sahabat dan bapaknya juga seorang sahabat. Oleh karena itu, ketika kita mendoakan Jabir, maka kita mengucapkan dengan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, dhamirnya dengan menggunakan anhuma untuk Jabir dan juga untuk bapaknya, dikarenakan bapak Jabir termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir adalah seorang sahabat yang tergolong sigar as-sahabah, sahabat yang muda. Jabir termasuk sahabat yang muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Jabir, beliau mengikuti seluruh peperangan kecuali perang Badar dan Uhud. Jabir bin Abdullah, beliau tidak ikut serta dalam perang Badar dan Uhud, dikarenakan ketika itu bapaknya meminta agar Jabir menetap tinggal di rumah untuk menjaga saudaranya yang ketika itu sedang sakit. Maka Jabir mentaati perintah orang tuanya sehingga dia tidak ikut dalam peperangan Badar dan Uhud. Kemudian Jabir, beliau perang, beliau mengikuti perang selain perang Badar dan Uhud, mengikuti seluruh peperangan selain perang Badar dan Uhud. Dan juga Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, termasuk sahabat yang di awal-awal masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Beliau masuk Islam sebelum hijrah, sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Dan juga Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasul mencapai 1540 hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir berjumlah 1540 hadis. Maka beliau tergolong seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Jabir bin Abdullah, beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah adalah Jabir bin Abdullah pada umur beliau 94 tahun. Umur Jabir ketika itu 94 tahun. Beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Inilah sedikit biografi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka Jabir bin Abdullah merupakan sahabat Muhajirin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Taib Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Jabir bercerita, kunna, dahulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, pada suatu peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna bil madinati la rijalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika itu, yakni ketika sedang dalam peperangan, ketika sedang safar dalam peperangan, yakni perang Tabuk. Qala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh perjalanan, wala qata'tum wadian, dan tidak pula kalian melintasi sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian. Kecuali mereka bersama kalian, maksudnya bersama kalian dalam pahala. Mereka tidak ikut perang, tetapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian yang berperang. Jadi para sahabat dahulu ketika mereka hendak bersiap-siap untuk pergi perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang sahabat-sahabat yang keadaannya sangat miskin, atau mereka memiliki udzur. Datang orang-orang yang memiliki udzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, dan juga orang yang buta, yang pincang, dan seterusnya, yang mana mereka ini memiliki udzur, tidak bisa berangkat berperang, tetapi mereka tetap datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sudah mulai mempersiapkan bekal-bekal untuk berangkat perang. Kebiasaan para sahabat sebelum mereka berangkat perang, mereka berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang-orang yang mereka ini memiliki udzur, seperti orang yang cacat, orang yang sakit, dan seterusnya. Mereka juga ingin ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk minta, wahai Rasul, saya ingin berangkat, berilah saya kendaraan, berilah kami kendaraan wahai Rasul, dalam keadaan cacat, dalam keadaan mereka memiliki udzur yang syar'i, betul-betul ada udzur, tetapi mereka semangat betul-betul semangat ingin ikut jihad sekalipun dalam kondisi yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang ini, orang-orang yang memiliki udzur, jujur mereka ingin berangkat jihad, tetapi Rasul menjawab bahwa saya tidak punya kendaraan yang bisa membawa kalian untuk berperang. Mereka meminta kendaraan kepada Rasul. Wahai Rasul, berilah kami kendaraan. Miskin, tidak punya apa-apa. Fuqara, orang-orang yang tidak punya harta, tidak mampu dia berangkat jihad. Maka kata Rasul, saya tidak punya kendaraan yang bisa membawa kalian untuk pergi. Maka mereka pulang, berpaling dan pulang ke rumah-rumah mereka dalam kondisi sedih dan mengalirkan air matanya. Sedih sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, kulla ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunahum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Para sahabat yang memiliki udzur, mereka datang kepada Rasul dan mereka meminta kendaraan untuk bisa ikut berangkat. Maka kata Rasul, saya tidak memiliki kendaraan yang bisa membawa kalian untuk berangkat perang. Maka mereka berpaling dan pulang kepada keluarga mereka dalam kondisi tafidu minad dami hazanan, dalam kondisi bercucuran air mata di wajah mereka karena sedih, dikarenakan mereka tidak mampu untuk berangkat jihad, tidak mampu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul yahzanun, betul-betul sedih dengan kondisi yang seperti itu. Mereka ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabatnya berperang, padahal mereka ingin ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasul tidak memberikan izin kepada mereka untuk berperang, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memiliki udzur, memiliki halangan, tidak pantas untuk berperang. Demikianlah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berbeda halnya dengan orang munafik. Orang munafik mereka berpura-pura minta udzur, padahal mereka adalah orang yang mampu untuk berperang. Tetapi orang-orang yang jujur dari kalangan para sahabat, mereka sekalipun dalam kondisi yang seperti itu tidak mau minta udzur, bahkan mereka ingin berangkat jihad, ingin berangkat jihad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabda beliau, yaitu hadis ini, inna bil madinati la rijalan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya dalam peperangan Tabuk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tinggal di sana, tidak ikut berperang bersama kita. Masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian menempuh wadi, suatu lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian. Mereka juga mendapatkan pahala sebagaimana kalian. Habasahumul marad, mereka dihalangi oleh udzur, yaitu sakit. Mereka dihalangi oleh udzur. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, illa syarafukum fil ajr, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian juga warawahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala raja'na min ghazwati Tabuk. Raja'na min ghazwati Tabuk. Kami kembali dari ghazwah Tabuk, dari perang Tabuk. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu bersabda, "Inna aqwaman bil Madinah." Sesungguhnya suatu kaum di Madinah, khalfana, yang kita tinggalkan di belakang kita, tidak ikut berperang bersama kita. Ma salakna syi'ban, tidaklah kita menempuh atau melewati syi'ban, yakni jalan yang tinggi atau jalan-jalan di gunung. Wala wadian, tidak pula kita melewati wadi, lembah. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita. Mereka itu bersama kita dalam pahala. Habasahumul udzur, mereka terhalang oleh udzur-udzur mereka. Inilah dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait permasalahan an-niyah. Maka dari hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil, yaitu di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala perjalanan yang dia tempuh. Orang yang berjihad keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang syar'i, bukan jihad yang tidak syar'i. Jihad yang syar'i, yang bersama pemerintah. Orang yang keluar berjihad, maka dia akan mendapatkan pahala perjalanannya, pahala perjalanan yang dia tempuh. Langkah kaki dia untuk berperang itu ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul dalam hadis ini, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang bersama kita, tidaklah kita menempuh suatu perjalanan, tidaklah kita melintasi suatu lembah, sebuah lembah tertentu, menunjukkan perjalanan yang kita yang dilakukan dalam jihad fi sabilillah itu ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas, tentunya dengan ada niatan ikhlas dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menunjukkan faedah ini, yang menunjukkan hal tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika biannahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun shalih." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berjihad, dzalika, mereka para mujahidin, mereka adalah orang-orang yang la yusibuhum, yang tidaklah ditimpa kehausan, wala nasab, dan juga tidaklah mereka ditimpa kepayahan dalam peperangan, wala makhmasah, dan juga kelaparan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yatauna mautian, dan tidak pula mereka menginjakkan suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidak pula mereka menginjakkan membuat bencana kepada musuh, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, semua itu kata Allah kecuali ditulis sebagai amalan soleh, kecuali semua itu ditulis kepayahan dia, hausnya dia, laparnya dia, lelahnya dia, langkah-langkah dia, itu semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh, sebagai amal soleh. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir. Kemudian juga di antara faedah, atau sebelumnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, habasahumul marad, mereka dihalangi oleh udzur, atau dihalangi oleh sakit. Jika ada yang mengatakan, bagaimana orang yang tidak ikut jihad tetapi dia mendapatkan pahala seperti orang yang jihad, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka itu memiliki niat untuk jihad, tetapi mereka memiliki halangan, ada udzur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keinginan mereka tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, walaupun tidak ikut berjihad, mereka mendapatkan pahala jihad sebagaimana halnya orang yang berjihad. Kemudian di antara faedah hadis ini juga adalah bahwa seorang hamba jika dia memiliki kebiasaan melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang memiliki kebiasaan melakukan ibadah atau suatu amalan, kemudian dia tertimpa udzur, dia tertimpa udzur seperti sakit, dia ada halangan sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah yang biasanya dia lakukan, maka walaupun dia tidak bisa melakukan ibadah tersebut yang biasanya dia lakukan, dia tetap mendapat pahala yang biasa, pahala amalan yang biasa dia kerjakan. Dia tetap mendapatkan pahala amalan yang biasa dia kerjakan. Seseorang yang memiliki kebiasaan, memiliki kebiasaan melakukan amalan tertentu, kemudian dia sakit misalnya, ada halangan bagi dia untuk tidak bisa dia mengerjakan amalan yang biasa dia lakukan, maka di sini dia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut sekalipun dia tidak mengerjakannya. Seperti misalnya orang memiliki kebiasaan sholat malam, kemudian dia sakit, tidak mampu dia untuk sholat malam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap menulis bagi dia pahala sholat malam. Orang yang memiliki kebiasaan sholat jamaah di masjid, kemudian dia sakit atau ada udzur tidak bisa berangkat ke masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala tulis bagi dia pahala jamaah di masjid. Dan seterusnya, memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis atau seterusnya, kemudian ada halangan, ada udzur bagi dia untuk tidak bisa melakukan amalan tersebut yang mana itu merupakan kebiasaan dia, maka Allah tetap menulis pahala bagi dia sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba ma kana ya'mal muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau safar, maka dia akan ditulis, tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala amalan yang biasa dia lakukan. Orang yang safar dan orang yang sakit, dia tetap mendapatkan pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika tidak safar. Kata Rasul, "Idza maridul 'abd," jika seorang hamba sakit atau safar melakukan pepergian, kutiba maka na ya'mal, dia tetap ditulis amalan-amalannya sebagaimana dia orang sehat dan orang yang tidak safar. Jika dia memiliki kebiasaan melakukan amalan soleh, amalan tertentu, inilah faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwa seseorang jika dia memiliki kebiasaan melakukan ibadah tertentu, kemudian dia memiliki udzur, maka di sini Allah tetap memberikan dia pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Kemudian juga di antara faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa niat yang jujur merupakan asal dari segala amalan. Niat yang shadiq, niat yang benar dan jujur merupakan asal dari seluruh amalan. Jika niat itu benar, maka tentu amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memiliki niat untuk melakukan ketaatan, amalan ibadah, kemudian dia tidak mampu melakukannya dikarenakan ada udzur, maka di sini dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Dia memiliki niat, dia memiliki tekad untuk melakukan suatu amalan tertentu, akan tetapi ada halangan yang menghalangi dia untuk menyempurnakan amalan tersebut, maka di sini dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Allah berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dalam rangka berhijrah dari negerinya yang kafir kepada negeri muslim, karena Allah dia berhijrah dan karena rasulnya, "Thumma yudrikhu al-maut," kemudian di tengah-tengah perjalanan hijrah dia mati, "faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah," maka sungguh telah sampai pahala dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belum sempat sempurna melakukan hijrah tersebut, dikarenakan ada udzur, dikarenakan dia mati duluan, maka tapi pahala itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man talaba asy-syahadah bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih. Barang siapa yang talaba asy-syahadah, barang siapa yang mencari syahadah, kesyahidan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia ingin mati syahid, dia niat, memiliki niat yang jujur, betul dia memiliki tekad semoga Allah mematikan dia dalam keadaan syahid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan kesyahidan dengan jujur, bukan hanya kepingin-kepingin saja, tetapi kalau ada jihad tidak mau berangkat jihad, ini bukan jujur. Barang siapa yang menginginkan syahid, mati syahid dengan jujur, maka kata Allah, kata Rasul SAW, ballaghahu manazil asy-syuhada. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia kepada tingkatan para syuhada, walaupun dia mati di atas ranjangnya, sekalipun dia mati di atas ranjangnya, dikarenakan dia memiliki niat untuk berperang, untuk mati syahid, tetapi belum ditakdirkan untuk berjihad, maka orang yang memiliki niat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah tulis niatan tersebut dan Allah bangkitkan dia nanti di hari kiamat seperti kedudukannya orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas kasurnya. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang memiliki niat yang jujur, dia memiliki tekad yang kuat untuk melakukan suatu ibadah, akan tetapi dia terhalang dengan udzur, maka di sini dia telah tertulis niatan tersebut sebagai pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtabasa farsan fi sabilillah," barang siapa yang memelihara fars, memelihara kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memelihara kuda, dia memiliki niat dalam memelihara kuda, tujuannya apa dia memelihara kuda tersebut? Untuk mempersiapkan perang di jalan Allah. Dia mempersiapkan kudanya dia untuk perang, bukan untuk yang lainnya, tetapi dia persiapkan kuda dia tersebut untuk berperang di jalan Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Imanan billah wa tasdiqan biwa'dih, fa inna shiba'ahu." Maka sesungguhnya kenyangnya kuda tersebut, wariyahu dan hausnya kuda tersebut, warauthahu dan kotoran yang dikeluarkan oleh kuda tersebut, wabaulahu kencing yang dikeluarkan oleh kuda tersebut, itu semua kata Rasul, fi mizanihi yaumal qiyamah, itu semua menjadi kebaikan-kebaikan yang akan memberatkan timbangan dia di hari kiamat. Kencingnya, kotoran yang keluar dari kuda, seluruh yang gerakan-gerakan kuda tersebut, semua itu menjadi pemberat timbangan dia di hari kiamat. Padahal dia tidak berangkat jihad, dia hanya memiliki niat agar kuda tersebut digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan menjadi pemberat timbangan dia di hari kiamat. Lihatlah, dengan sebab niat yang jujur, niat yang benar-benar jujur, bukan hanya sekedar keinginan saja, tetapi dia memiliki niat jujur, dia memiliki niat tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang sangat mulia disebabkan niatnya. Walaupun dia tidur di rumah, dia tidak berangkat perang, dia duduk di rumahnya, tetapi dia terus mengalir pahala-pahala dia tersebut dan mengisi timbangan-timbangan dia di hari kiamat nanti. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah atau sebelumnya an-niyah, masih terkait dengan niat, sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi, bahwa niat yang ditulis sebagai pahala itu adalah niat yang jujur, ada tekad yang kuat dia dalam melakukan amalan, maka niat ini akan membuahkan hasil sebagai balasan atau pahala atau dosa. Maka sebaliknya, orang yang memiliki niat jahat, memiliki niat untuk melakukan kemaksiatan, dia memiliki niat dan tekad untuk melakukan amalan yang jelek, kemudian dia ada halangan yang menghalangi dia untuk melakukan amalan yang jelek tersebut, maka dia telah ditulis dosa sebagaimana orang yang telah melakukannya. Yaitu ketika dia sudah memiliki niatan untuk melakukan amalan yang jelek, seperti dia ingin minum khamr, dia berangkat dari rumahnya hendak minum khamr, kemudian di tengah perjalanan dia kehilangan uang, maka di sini dia tertulis dosa sebagaimana orang yang telah meminum khamr, dikarenakan dia memiliki niatan yang jelek dan dia telah memiliki tekad yang kuat untuk melakukan kejelekan tersebut. Maka di sini demikian pula sebagaimana yang pertama, dia ditulis dosa sebagaimana orang yang telah meminum khamr walaupun dia tidak minum khamr. Hal itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Jika kedua seorang muslim berperang saling membunuh satu dengan yang lain, maka kata Rasul, maka al-qatil, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh, dua-duanya di neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, yang membunuh jelas dia masuk neraka karena dia yang membunuh, tetapi yang dibunuh dia mati, wahai Rasul. Maka kata Rasul SAW, innahu kana harison ala qatli sahibih. Sesungguhnya orang yang dibunuh itu dia memiliki niat, memiliki tekad untuk membunuh saudaranya juga. Maka dua-duanya ditulis dosa dan dua-duanya masuk ke dalam an-nar. Maka dari hadis ini kita mengambil faedah bahwa jika seseorang telah memiliki tekad yang kuat dan niat yang benar untuk melakukan suatu amalan, baik itu amalan soleh maupun amalan maksiat, maka kemudian terdapat udzur yang menghalangi dia, maka di sini tetap dia mendapatkan al-jaza, balasan amalan saleh maupun balasan amalan yang jelek tersebut. Demikian juga orang yang memiliki niat untuk melakukan amalan ibadah, seperti orang yang memiliki niat yang kuat untuk sholat malam, yang memiliki niat yang kuat untuk sholat malam akan tapi ketiduran. Bukan hanya niat-niat saja, tapi dia memiliki niat yang kuat, tetapi dia dengan qadarullah dia tidak bangun malam karena lelah dia. Maka di sini dia mendapatkan pahala salat malam dikarenakan niatan dia tersebut. Dan juga sebagaimana halnya orang yang memiliki kebiasaan tadi salat jamaah di masjid, kemudian dia suatu ketika terlambat dia datang ke masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai sholat jamaah, maka dia sholat sendiri di masjid, tetapi dia mendapatkan pahala jamaah sekalipun dia sholat sendiri, dikarenakan niatan dia berangkat ke masjid adalah untuk melakukan jamaah bersama orang-orang yang sholat di masjid. Maka ketika tidak mendapatkan jamaah dan jamaah telah selesai, dia melakukan sholat sendiri, maka niatan jamaah dia ditulis dan dia seperti orang yang sholat jamaah dengan jamaah di masjid. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa al-ma'dzur, orang yang mendapatkan udzur, itu ada tiga macam. Al-ma'dzur ala thalathati aqsam. Orang yang mendapatkan udzur ada tiga macam. Yang pertama, al-ma'dzur, dia mendapatkan udzur, wa min 'adatihi annahu yaf'al tilkal ibadah, dan dia memiliki kebiasaan melakukan suatu ibadah tertentu. orang yang memiliki kebiasaan melakukan ibadah tertentu seperti sholat malam, seperti sholat jamaah, seperti puasa dan seterusnya, membaca Al-Quran dan seterusnya, kemudian dia tertimpa udzur, maka di sini dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan amalan tersebut secara sempurna, mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang yang mengerjakannya. Ini ma'dzur yang pertama, orang yang mendapatkan udzur yang pertama, orang yang mendapatkan udzur tetapi dia memiliki kebiasaan melakukan suatu amalan tertentu, kemudian dia terhalangi dengan suatu udzur tertentu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana amalan yang biasa dia kerjakan, walaupun dia tidak mengerjakan amalan tersebut. Kemudian bagian ma'dzur yang kedua, orang yang memiliki udzur yang kedua adalah orang yang ada udzur tetapi dia tidak memiliki kebiasaan melakukan suatu ibadah tertentu. Dia ada udzur, sakit misalnya, tetapi dia tidak ada kebiasaan, tidak memiliki kebiasaan melakukan suatu ibadah tertentu. Namun dia hanya niat saja, dia hanya niat melakukan ibadah. Dia tidak memiliki, orang yang tidak memiliki kebiasaan sholat malam misalnya, tetapi dia niat, dia ingin mengerjakan sholat malam, cuma niat saja, maka di sini dia mendapatkan pahala niat, mendapatkan pahala niat. Dan pahala niat bukan seperti pahala orang yang pertama tadi. Ini di bawah kedudukan orang yang pertama. Orang yang pertama memiliki kebiasaan melakukan suatu ibadah, kemudian ada udzur, maka di sini dia ditulis pahala sempurna. Adapun orang yang kedua, dia tidak memiliki kebiasaan ibadah, tetapi dia meniatkan saja, memiliki niat, maka di sini dia mendapatkan pahala, tetapi hanya pahala niat saja, bukan pahala amalan secara sempurna. Kemudian orang yang ma'dzur yang ketiga, orang yang ada udzur yang ketiga adalah orang yang memiliki udzur tetapi dia tidak memiliki niat sama sekali untuk beramal soleh. Dia tidak memiliki niatan sama sekali untuk beramal soleh, maka di sini dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang memiliki udzur tetapi dia tidak ada niatan di hatinya untuk melakukan amalan soleh, maka di sini dia tidak mendapatkan apa-apa. Inilah keadaan niat, sangat berpengaruh dengan amalan dan sangat berpengaruh dengan balasan pahala atau dosa. Kemudian di antara faedah pula yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa perkara niat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, perkara niat itu lebih penting daripada amal, lebih penting daripada amalan. Ditinjau dari beberapa sisi keadaan, dikarenakan niat itu dengan sendirinya tanpa amalan seseorang bisa mendapatkan pahala. Niat dengan sendirinya tanpa amalan seseorang bisa mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, adapun amalan yang tidak disertai niat, amalan tersebut tidak akan tertulis sebagai pahala. Maka dari sini kita mengetahui besarnya perkara niat. Orang yang biasa melakukan rutinitas kebaikan tetapi tidak memiliki niat baik dalam hati dia, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya lelah, dia hanya capek dalam melakukan amalan tersebut. Orang yang membayar hutang tetapi dia tidak ada niatan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan seseorang ketika hutang dia membayarnya, dia tidak ada niatan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mendapatkan pahala dalam pembayaran hutang dia. Maka niat itu lebih penting daripada amalan, dan juga dikarenakan amalan, jika tidak ada niat yang ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut akan sia-sia dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Kabsyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajul arba'atu hal," bahwa Rasul sallallahu menyebutkan tentang empat keadaan orang. Orang yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Orang yang pertama adalah orang yang Allah berikan kepada dia harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu fihi fi ta'atillah. Dia menggunakan hartanya tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Dia memiliki harta dan memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut dia beramal, melakukan amalan saleh. Dia menggunakan hartanya dia kepada perkara yang ditaat, yang saleh, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kedua adalah rajulun atahu Allahu ilman, orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, walam yu'tihi malan, dan Allah tidak berikan kepada dia harta. Kemudian orang yang kedua ini mengatakan, law anna li mithla mali fulan, kalau seandainya aku memiliki harta sebagaimana orang yang pertama, la'amiltu fihi mithla ma ya'mal, aku pasti akan beramal sebagaimana dia beramal. Orang yang pertama tadi, dia memiliki ilmu dan memiliki harta. Dengan hartanya dia bisa bersedekah, melakukan amalan-amalan khair, amalan-amalan kebaikan. Adapun orang yang kedua, dia tidak memiliki harta, tetapi dia memiliki ilmu. Dia mengatakan, kalau seandainya saya memiliki harta sebagaimana orang yang pertama, tentu saya akan melakukan amalan sebagaimana yang dia lakukan. Maka kata Rasul, fahuma fil ajri sawa, dua orang tersebut sama-sama mendapatkan pahala. Pahala mereka setara satu dengan yang lainnya, dikarenakan niatan orang yang kedua. Mereka sama-sama mendapatkan pahala yang sama dikarenakan niat tersebut. Walaupun dia tidak memiliki harta, tetapi dia menginginkan jika dia mendapatkan harta, dia akan melakukan sebagaimana orang yang pertama melakukan. Ya, ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan harta tersebut untuk ketaatan, bersedekah dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang ketiga adalah warajulun atahu Allahu malan, orang yang Allah berikan kepada dia harta, walam yu'tihi ilman, dan Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Fahuwa ya'mal fihi fi ma'siyatillah. Orang yang ketiga ini dia punya harta tetapi tidak punya ilmu, maka dia menggunakan harta tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang keempat, rajulun lam yu'tihi malan wala ilman. Orang yang keempat adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki ilmu. Kemudian dia mengatakan, law anna li mithla mali fulanin, kalau seandainya aku memiliki harta yang dimiliki oleh orang ketiga, yang dimiliki oleh orang ketiga, yakni dia menggunakan harta tersebut kepada perkara yang haram, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keempat tidak punya apa-apa, tetapi dia menginginkan, meniatkan melihat orang yang ketiga melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, melakukan kemaksiatan, dia ingin seperti orang itu. Kemudian dia mengatakan, kalau saya memiliki harta sebagaimana dia, tentu saya akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ketiga dan orang yang keempat, fahuma fil wizri sawa, dua orang ini, orang yang ketiga dan keempat, dua-duanya sama-sama mendapatkan dosa. Dosa mereka setara, dosa mereka sama, orang yang keempat dengan orang yang ketiga, padahal orang yang keempat tidak punya harta, tidak berbaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatan dia ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memberikan harta kepadanya, maka ini telah ditulis sebagai suatu dosa. Kata Rasul, fahuma fil wizri sawa. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa niat merupakan perkara yang lebih penting dan sangat penting. Orang yang dengan niatnya saja dia bisa mendapatkan pahala atau dosa. Adapun orang yang beramal tanpa dilandasi dengan niatan yang ikhlas, tentu amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. maka pahala itu sangat ada hubungannya, memiliki terkaitan, memiliki kaitan yang kuat dengan an-niyah, memiliki kaitan yang kuat dengan an-niyah. Jangan dikira amalan yang kecil jika disertai dengan niatan ikhlas, amalan itu akan menjadi besar. Seseorang mencari nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, itu jika dia niatkan karena Allah, ikhlas dia dalam mencari nafkah tersebut, dia niatkan ibadah untuk menafkahi keluarganya, itu ditulis sebagai ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada niatan, yang penting ada niatan, bukan hanya sekedar kerja, bukan hanya sekedar memberi nafkah tanpa ada niat di hatinya, maka ini tidak ditulis pahala. Demikian pula orang yang menggauli istrinya, itu ditulis pahala di sisi Allah jika dia meniatkan hal tersebut sebagai ibadah agar dia terjaga kehormatannya dan seterusnya. Dia jika memiliki niat yang seperti ini, itu akan ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, hatta luqmah ma taj'alu fi imra'atik. Sekalipun satu suapan yang kamu masukkan, yang kamu berikan kepada istrimu, itu ditulis sebagai pahala di sisi Allah, yaitu dengan adanya niatan yang ikhlas dan dengan adanya niatan dalam hatinya. Demikianlah pentingnya perkara niat, maka amalan itu sangat ada hubungannya, memiliki kaitan, atau pahala memiliki kaitan dan hubungan yang erat dengan niatan-niatan kita. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terhadap hamba-hambanya. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala padahal kita tidak mengerjakan suatu amalan, tetapi Allah memberikan kita pahala sebagaimana orang yang beramal. Maka di sini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang yang jujur dalam niatnya. Jujur dia dalam niat, bukan hanya kepingin-kepingin saja. Maka di sini terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa faedah yang terkandung dari hadis Jabir bin Abdullah, yaitu tentang bahwa seseorang jika dia terhalang, ada udzur dalam melakukan suatu amalan yang dia niatkan, maka sekalipun dia tidak mengerjakan amalan tersebut, maka dia telah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan amalan itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.